بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Kita maksimal sampai jam 10 saja ya. Kita jawab dulu ini supaya kita maksimal, insya Allah bisa kita bahas. Besok kan masih ada satu sesi lagi ya. Nyuwun sewu Ustaz, nyebutan nopo-nopo insya Allah. Tapi kalau lebih bagus daripada nyuwun sewu, dengan assalamualaikum ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah cuplikan kajian, Ustaz sampaikan ada setan yang namanya Dasyin. Apakah ini pernah dikatakan Nabi atau para sahabatnya? Taib teman-teman sekalian, ada 9 jenis setan. 9 jenis setan yang diidentifikasi dari ayat-ayat Al-Quran, keterangan-keterangan Nabi, ada yang langsung disebutkan oleh Nabi SAW, ada yang diturunkan penamaannya dari para sahabat, kemudian diteruskan oleh para ulama kepada kita. Ada 9 jenis setan. Saya berikan tadi, Anda sebutkan dasi misalnya. Taib isyaratnya kan ada di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 102. Posisi paling kiri, dari atas sampai ke tengah. Lihat pertengahan ayatnya. Ini bicara tentang sihir. Sihir berasal dari setan. Ketika menyebut setan, ada tugasnya memecah belah kehidupan rumah tangga. Setan rumah disebutkan dinamanya dengan Dasyin. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Setan yang kafir, bukan Sulaiman alaihissalam. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ada yang dipelajari dari setan-setan yang memecah belah kehidupan rumah tangga. Setan rumah memecah belah kehidupan rumah tangga. Tambahannya masuk ke ruangan kosong, membuat orang gelisah. Tambahannya masuk ke makanan dan minuman, mengambil jatah dari itu. Namanya disebut dengan dasir. Tayyib, satu. Ada walhan. Walhan, setan menggoda orang wudhu. Wudhu membuat was-was. Pernah antum merasakan ketika sudah wudhu, kayaknya wudhu enggak, batal enggak, batal enggak, wudhu enggak, pernah begitu? Itu walhan. Ada khanzab. Khanzab, setan penggoda orang sholat. Diambil dalam hadis 666. Khanzab namanya. Hati-hati. Jika Anda sudah mulai bertakbir, hati-hati kata Nabi, begitu Anda mulai bertakbir, fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza, Allahu akbar, setan goda, ingat ini ya, ingat itu ya. Sebelum Anda takbir, Anda enggak biasa aja, Anda normal aja, bisa fokus. Bismillah, fokus. Tapi begitu takbir Allahu akbar, yang tidak ingin Anda ingat seketika bisa diingat. Enggak percaya silakan. Nanti malam bangun tahajud, begitu mau tahajud normal biasa, siap-siap salat. Tapi begitu Anda takbir Allahu Akbar, yang tidak Anda ingat, bisa Anda ingat seketika. Bisa menjadikan yang lupa ingat, yang ingat lupa. Allahu Akbar, kunci mobil ada di mana, SMS belum dijawab, status belum dijawab, macam-macam muncul. Bahkan ta'lim kita pun sekarang muncul lagi. Kata Ustaz Ali, akan mengingat hal-hal yang tidak diingat. Setan itu muncul. Belum selesai hadisnya. Hatta la yashral musalli kam ra'atan yusalli. Kata Nabi, bahkan ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Khanzab, pernah mengalami itu? Setan sholat. Kalau di masjid dia tambah tugasnya satu lagi. Hati-hati, memecah belah DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, dipecah. Bukan jamaahnya, DKM-nya. Mulai dari DKM, karena tahu kalau jamaah satu nggak datang, yang lain datang. Tapi kalau DKM sudah dipecah, sudah malas orang ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? DKM-nya aja begitu. Maksudnya, makanya nanti ada fikih masjid. Kalau masjid sudah jadi dibangun, yang dipelajari bukan bikin program, yang dipelajari fikih masjid. Saya berikan satu gambaran contoh. Mohon izin ya, mohon maaf. Sebelum jadi masjid bentuknya tunggal. Man bana masjidan fil ardi. Siapa yang bangun satu masjid di bumi, bentuknya nakirah, umum. Mau masjidnya mewah, sederhana, kayu, batu, keramik, marmer, umum, bebas. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan balas dengan kadar keikhlasannya dibangunkan satu rumah di surga. Tapi kalau masjidnya sudah jadi, bentuknya berubah jadi jama' di Quran. Dan dilekatkan nama pemiliknya, Allah. Masjid pertama di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Posisi paling kiri di pertengahan. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَّاجِدَ اللَّهِ. Quran surah 9 ayat ke-18. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَّاجِدَ اللَّهِ. Bentuknya jama'. Kalau jama' itu banyak. Dan dilekatkan dengan pemiliknya. Mudhaf ilaih lagi. Mudhaf ilaih itu pemilik. Allahu Akbar. Hadan naqal. Ini handphone umum. Hadan naqali, ini punya saya. Pemiliknya lekat. Ada mudhaf mudhaf ilaih. Naqal adi hidayat. Punya hadi, bukan punya yang lain. Milik saya. Disebutkan langsung namanya. Kata Allah, lihat kalimatnya. Masjid itu kalau sudah jadi, mau masjidnya yang paling hebat, yang paling luas, yang paling bagus, yang paling sederhana, dari kayu, dari batu, marmer, keramik, macam-macam, itu bukan milik orang yang bangun, bukan milik orang yang donasinya paling banyak, bukan milik orang yang tenaganya paling kuat, tapi lillah, punya Allah. Rumah antum, punya antum. Boleh enggak saya masuk ke rumah antum, saya ngatur? Saya masuk ke rumah antum, Masya Allah, Pak, ini enggak bagus sofanya, Pak, ganti, Pak, jangan warna hijau, warna pink. Masya Allah. Pak, ini jangan kamar, Pak, bagusnya kamar mandi, tukar. Bisa enggak begitu? Rumah antum aja punya aturan, apalagi rumah Allah. Masuk rumah antum, diatur, ucapan assalamualaikum. Masuk rumah Allah, lain. Masuk kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Mau duduk, enggak langsung duduk rumah antum, langsung duduk rumah Allah. Salat dua rakaat, baru kemudian duduk. Bicara, enggak boleh yang macam-macam, zikir yang diisikan. Keluar, kaki kiri. Ingat, keluar masjid, awas teman-teman tuh, jangan lupa. Kaki kiri, bukan kanan, jangan terlampau soleh. Kiri. Kadang-kadang dibuat lupa, siapa yang bikin antum lupa keluar dengan kaki kanan? Setan, setan masjid. Siapa? Hanzal. Hati-hati. Makanya setan membuat suasana di masjid itu kadang-kadang, awas jangan dikira enggak ada setan, ada. Dibuat jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Masjid, awas, kan punya Allah. Harta yang masuk diatur oleh Allah. Masjid Al-Irsad sekian, Al-Faruq sekian, Sabilur Rasyad sekian, diatur. Untuk apa? Sesuai dengan kemaslahatan yang ada di masjid. Bukan dikoleksi. Sampai Jumat ini, saldo masjid kita sudah sampai 500 juta. Musab tidak ada. Kamar mandi kotor. Karpet sudah enggak enak dipakainya, dan sebagainya. Mukena untuk para akhwat tidak ada. Space sudah tidak nyaman. Saldo banyak, antum ini ngapain ngumpulin saldo? Ngitung-ngitung yang bukan punya antum, capek-capek, gak ada kerjaan. Dihitung bagus, tapi disalurkan lebih baik. Disalurkan untuk apa? Kepentingan masjid. Ada di situ. Jadi kalau antum kemudian bawa aturan antum ke masjid, sudah keliru, antum kena tuh godaannya khanzab. Makanya yang dibahas dulu fikih masjid, bukan langsung masuk pada program. Banyak, setan pasar namanya misut. Ibu ke pasar, pulang dari pasar, datang ke rumah, masih ingat suasana pasar, antum kena tuh. Pak, tahu nggak tadi waktu ke pasar, ada baju bagus banget, Pak. Masya Allah. Dan lewat pasar masih dibawa juga. Sampai malam masih dibahas juga. Papa nggak ingat yang mama ceritakan tadi siang? Masya Allah. Ikut juga. Coba deh para akhwat itu, kalau sedang belanja. Ayo, begitu mau transaksi, agan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampingnya masjid. Saya tanya pada anti nih. Atau antumlah yang menemani. Ngajak sholat dulu, teruskan transaksi. Pilih-pilih, ah saya mau sholat dulu kan dekat, ini kan bisa langsung, Pak sholat dulu ya, ya silahkan. Begitu di jalan, pengumuman langsung di speaker, diskonnya naik 95%, 95%, Masya Allah, barangnya disebutkan yang antum mau beli tadi 95%. Pertanyaan saya, balik lagi untuk transaksi atau tidak jadi ke masjid? Misut namanya itu, setan mall, setan pasar, banyak. Ada yang di kantor, ada yang di minuman, ada yang di musik, ada yang di macam-macam. Ada. Nah, antum harus pandai keluarkan itu semua. Pelajari cara menaklukkannya. Kalau antum tidak pernah kenal setan, bagaimana cara antum mengatasinya? Kenal antum dengan setan? Ketahui dulu. Saya tanya, setan itu apa? Oh, jangan-jangan gak tahu setan. Kalau antum gak tahu setan, bagaimana menjauhinya? Tiba-tiba kena saja. Baik, saya turunkan cepat ya. Ini saya turunkan ayat tentang setan. Bismillah. Jazakumullah khair. Khalisan. Bismillah. Lihat sini. Setan, syaitan. Satu. Kalimat setan pertama di Quran surah kedua ayat 36. Baik. Asal dari setan itu Quran surah ke-18 ayat ke-50 paling kanan di pertengahan. Kemudian dia mulai membangkang, disebut kemudian dengan iblis jadi setan. Pembangkangannya Quran surah kedua ayat 34. Kesombongannya ada di Quran surah ketujuh dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Sampai kemudian dia berjanji untuk menggoda anak cucu Adam, diantaranya di Quran surah ke-4 sampai ayat ke-119 dari ayat 116 nya. Kemudian ditegaskan kembali di Al-Hijr, kalau ingin ketahanannya disebutkan di Quran surah ke-15 bentengnya di ayat ke-40 nya. Ini jangan dikira ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Quran paling favorit, surah ke-114. Surah apa? 114. Ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Baik, lihat sini, teman-teman sekalian.